ingin masuk, ada malaikat-malaikat yang menjaga dua kota ini dengan pedang terkhusus. Maka Dajjal hanya menghentakkan kakinya, keluarlah orang-orang munafikin mengikutinya. Dan kebanyakan pengikutnya, disebutkan dalam hadis, keluar pengikut Dajjal 70 ribu orang dari Yahudi Asbahan. Pengikut Dajjal. Iya. Maka Dajjal adalah fitnah yang disebutkan di dalam Nas Al-Quran, di dalam Nas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagian tentang penggambaran sifat-sifat Dajjal. Ya. Dan disebut Dajjal yang satu pulau, kita tidak tahu di mana pulaunya. Ya. Ya. Dan tinggalkanlah dongeng-dongeng orang mengatakan disebut apa di segitiga Bermuda dan seterusnya. Ya. Itu adalah suatu perkara yang hanya menebak-nebak saja. Nah, jadi ada beberapa buku yang dikarang berkaitan dengan Dajjal. Ya. Dan subhanallah, cerita-ceritanya sangat aneh sekali. Dia katakan bahwa Dajjal itu, saya pernah baca buku terjemahan, sudah diterjemah namanya Muhammad Isa Daud kayak orangnya. Ya, dan ini yang banyak dibaca orang tentang Dajjal dari seperti dari segitiga Bermuda. Ya, apa hubungannya Dajjal dengan segitiga Bermuda? Nah, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di sana belum tentu ada. Ya, dan penulisnya adalah seorang wartawan yang tidak kenal agama, mengambil rujukan-rujukannya dari manuskrip-manuskrip kuno. Asalnya katanya dari umatnya Nabi Musa. Dia ini adalah Syamiri yang menyebabkan umat Nabi Musa menyembah patung, menyembah anak kambing. Setelah itu berubah hidup-hidup terus sampai masa Nabi Isa. Ya, dia juga yang menjadi biang kerok di masa Nabi Isa. Ya, setelah itu ketika mau masuk ke masa Nabi Muhammad, ya datang berkunjung kembali ke pulau, dia sudah mendapati malaikat dengan rantai-rantai mengikatnya. Ya. Yang jelas kesimpulan dari kitab ini, penulisnya adalah Dajjal. Itu kesimpulan dari kitab tersebut. Kalau yang berbicara tentang Dajjal, sebenarnya dia juga Dajjal. Ya, penulis. Dajjal bermakna pendusta. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, jadi demikian sekilas tentang masalah Dajjal. Kemudian Isa bin Maryam alaihi salam itu turun membunuh Dajjal. Ya, sebutkan beliau turun dalam keadaan berpegang dengan dua sayap malaikat. Ya, turun di atas menara putih. Dan ketika Nabi Isa turun, tidak satu orang kafir pun yang mencium bau tubuhnya kecuali akan meleleh. Kemudian Nabi Isa membunuh Ad-Dajjal. Ya, membunuh Ad-Dajjal di pintu Lut di bagian timur sebagaimana yang disebut di sini oleh pengarang. Ini diantara fase-fase akhir zaman. Ya, keluarnya Dajjal, keluarnya Isa bin Maryam, setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dan ada lagi tanda-tanda yang lainnya. Dan ini termasuk alamatul kubra. Nah, kemudian setelah itu kata pengarang, wanu'minu bi'anna malakal mauti ursila ila Musa alaihi salam faqaqahu faqaqa aynuhu kama sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunkiruhu illa dhalun mubtadi'un raddun ala Allah wa rasuli. Kata beliau, dan kita juga mengimani bahwasanya malakul maut itu dikirim kepada Nabi Musa, diutus kepada Nabi Musa. Faqaqahu. Ya. Maka Nabi Musa memukul matanya. Faqaqa aynuhu. Maka keluarlah matanya. Ya. Karena sahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah benar hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang yang sesat, ahlul bidah, menolak Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi masalah harus kita yakini. Malakul maut dalam riwayatnya, riwayatnya panjang ya. Malakul maut diutus oleh Allah dalam berwujud manusia. Datang kepada Nabi Musa. Berkata, saya diperintah untuk mencabut nyawamu. Maka Nabi Musa alaihi salam memukul matanya sampai lepas mata malakul maut. Ya. Setelah itu malakul maut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan berkata, ya Allah, engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak mau mati. Nah, para ulama menyebut bahwa malakul maut, ya, ada sebagian orang mempertanyakan, kenapa bisa Nabi Musa menolak ketentuan Allah memukul malakul maut? Ya. Kita sebutkan dari malakul maut datang dalam berwujud manusia. Ya, Nabi Musa ketika dikatakan saya akan mencabut nyawamu, ya namanya enggak tahu siapa yang ada di depannya, membela diri, dipukullah orangnya, mengatakan akan mencabut nyawanya. Ini diantara jawaban para ulama mengenai hal ini. Ya, maka malakul maut diperintah kembali oleh Allah setelah dikembalikan matanya, diperintah supaya datang kepada Nabi Musa, kemudian ia meletakkan tangannya di atas domba atau kambing. Dan kalau dilihat berapa bulu di situ, dan itulah sisa ajalnya. Ya, dilakukan seperti itu. Ya, datangkan dilakukan, dan ajal Nabi Musa sudah dekat. Kemudian beliau meminta setelah itu dicabutlah nyawa beliau alaihi salam. Nah, maka di sini tentang datangnya malakul maut ini wajib kita imani sebagaimana dikabarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, wa nu'minu bi anna al-maut yu'ta bihi yawm al-qiyamati fayudbah. Dan kita juga mengimani bahwa kematian akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu kematian disembelih. Ya. Jadi manusia akan merasakan kematian, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan kematian. Pada hari kiamat, kematiannya juga akan mati, akan disembelih. Ya. Jadi tidak lagi yang namanya kematian. Nah, ini juga harus kita imani. Sebagaimana diterangkan di sini pengarang, kata beliau kama rawa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tabil mauti ka hayatika bishin amlah, fayunadi munadin ya ahlal jannati, fayashra'ibuna wa yanzuruna. Nah, didatangkanlah al-maut dalam bentuk kambing amlah. Kambing amlah ini kambing putih tapi ada campuran hitamnya. Ya. Maka berteriaklah seorang yang berteriak, wahai penduduk sorga, saya syurah ibuna, wahai burun. Mereka langsung menolehkan kepalanya dan melihat. Menunjukkan bahwa teriakannya ini bukan teriakan sembarangan. Ya, sebab penduduk sorga dalam kenikmatan yang sangat nikmat, ya kan? Ya, kalau ada yang panggil biasa saja dalam kenikmatan, tidak balik, ya. Orang sedang nikmat. Nah, ini semuanya berpaling dan melihat kepada yang memanggil. Nah, kemudian ayat 10, maka yang memanggil ini berkata, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian kenal ini? Ya. Dalam keadaan dibawa sebagai kambing ini, al-maut. Fayaqulun hadzal maut. Wa kulluhum qad ra'ahu. Ya. Maka mereka pun berkata itu adalah al-maut. Dan setiap orang yang ada di surga pernah melihat maut. Ya. Kenapa pernah melihat? Setiap jiwa pernah merasakan al-maut, tentunya tahu al-maut. Nah, dan al-maut sudah dijadikan dalam bentuk kambing. Ya. Setelah itu yunadi, tsumma yunadi ya ahlan nar. Kemudian ia memanggil lagi, wahai penduduk neraka. Ya, penduduk neraka yang dalam kepedihan dipanggil tiba-tiba oleh syuraibu lawan yang burun. Mereka langsung menoleh, melihat. Ya. Ini kan bahwa ini panggilan, bukan panggilan biasa. Nah, saya punulah harta adikuna hadha. Maka dikatakan, apa kalian kenal ini? Saya punulah na'am. Hadal maut. Wa kulluhum qad ra'ahu. Ya, mereka berkata, iya, ini adalah maut. Dan semuanya sudah pernah melihatnya. Fayubbah. Setelah itu, al-maut ini dalam bentuk kambing disembelih. Ya, kalau disembelih, mati sudah. Kemudian ia kulu, kemudian ia berkata, ya ahlal jannah khuludun pala maut. Wahai penduduk surga, sekarang kekal tidak ada lagi mati. Ya ahlal nar khuludun pala maut. Wahai penduduk neraka, sekarang kekal tidak ada lagi mati. Ya, sebab matinya sudah mati. Ya. Karena itu, tidak akan mati lagi selama-lama yang ada, cuma kekekalan. Kemudian qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, wa anzirhum yawmal hasra, ibqadi al-amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan peringatkanlah mereka hari yang merugi, hari tatkala perkara sudah ditetapkan dan mereka dalam lengah dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Ya, seluruh hal ini kita imani sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu taala di sini. Kemudian setelah itu kata pengarang rahimahullahu taala, fasal. Ini fasal khusus berkaitan dengan kekhususan Rasulullah dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan para sahabat. Kata beliau, wa na'taqidu anna Muhammadan al-Mustafa khairul khalaiq wa afdaluhum wa akramuhum ala Allah azza wa jalla wa ala kum darajatan wa aqrabuhum ila Allah wasilatan ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa khassahu bi syafaati bil khalqi ajma'ina. Kata beliau, dan kami meyakini bahwa Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih adalah sebaik-baik makhluk, wa afdaluhum, dan yang paling afdal di antara makhluk, yang paling utama, wa akramuhum, dan yang paling mulianya ala Allah azza wa jalla, terhadap Allah azza wa jalla, wa alaikum darajatan, dan paling tinggi derajatnya, wa aqrabuhum ila Allah wasilatan, dan paling dekat wasilah kepada Allah, ba'atakullahu rahmatan lil alamin, Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk semesta alam, wa khassahu bisyafaati bil khalqi ajma'in, dan Allah mengkhususkan dia dengan syafaat pada seluruh makhluk. Kemudian telah kita uraikan tentang syafaat beliau. Nah, beliau adalah makhluk yang paling baik. Makhluk yang paling baik akan disebutkan nanti. Dan beliau adalah manusia yang paling utama dan paling tinggi derajatnya. Paling tinggi, paling dekat wasilahnya. Karena itu kita diperintah setiap kali ada yang mendoakan untuk mereka, wa ba'athu ati Muhammadan al-wasilah Al-Fadilah, untuk memintakan beliau wasilah dan fadilah. Nah, dan beliau adalah diutus oleh Allah rahmat untuk semesta alam. Ya, dikhususkan dengan syafaat, yaitu syafaat al-udhma. Akan disebutkan di sini beberapa dalil oleh pengarang. Kata beliau, Rawi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa'titu khamsan lan yu'tahu ahadun min al-anbiya'i qabli, wa sirtu bi-ru'bi masirata shahrin, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Kata beliau, saya diberi lima perkara tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama, saya diberikan pertolongan dengan takutnya musuh sebelum satu bulan sebelum perjalanan. Ya. Jadi keutamaan umat Islam. Di antara kekhususan yang diberikan kepada mereka. Ya. Nah, sebulan sebelum melakukan penyerangan, musuh sudah gentar dahulu. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ayyuma rajulin min ummati adrakatku salah falyusalli. Yang kedua, telah dijadikan untukku masjid, telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan tempat bertahara. Nah, dan sebagai tahara, suatu yang dipakai untuk bersuci, yaitu tayamum. Maka siapa saja seseorang dari umatku yang didapati oleh salat, hendaknya dia salat. Nah, kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak pernah dihalalkan untuk seorang nabi pun sebelumku. Ya, kalau nabi sebelumnya, kalau mereka berperang dapat ghanimah, dibakar ghanimahnya, tidak boleh diambil. Nah, tidak boleh diambil. Ini tertera dalam perjalanan Yusha bin Nun ketika beliau berperang membuka Baitul Maqdis. Ketika sudah terkumpul seluruh ghanimah, ya, oleh Nabi Yusha bin Nun, ingin dibakar ghanimahnya, tapi ternyata ghanimah ini tidak termakan api. Tidak termakan api. Maka beliau berkata, di antara kalian ada yang mencuri ghanimah. Setiap kabilah harus membaiat saya. Maka pimpinan setiap kabilah membaiat Yusha bin Nun. Ternyata ada satu kabilah yang tangannya melekat di tangan beliau. Maka beliau berkata, di kabilah kamu pencurinya. Hendaknya setiap dari kabilah kamu membaiat saya. Maka setiap orang di kabilahnya membaiat Yusha bin Nun, dan melekatlah dua atau tiga orang. Karena itu dikembalikan ke rumahnya, dibakar, dan apinya sudah bisa membakar ghanimah tersebut. Ini dulu, ya, di zaman sebelum Nabi. Adapun di zaman kita, dihalalkan untuk Rasulullah SAW dan untuk umatnya, dihalalkan untuk mereka memakan ghanimah. Ini kekhususan yang ketiga. Yang keempat, wa'atitu syafa'ah, saya beri syafa'at. Yang kelima, wakana nabi yuba'atu ila qawmihi khafah wabaitu ila nasi amman. Adalah seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan saya diutus kepada seluruh manusia. Kata beliau, warawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, innama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watin, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu undangan. Farufi'a ilaihi dira wa kana tu'jibuhu wa kana tu'jibuhu, maka diangkatlah untuk beliau lengan, ya, lengan dari kambing tersebut, dan itu yang paling beliau sukai. Fana hasyamin hanahsyatan, lalu beliau menggigit dari kambing tersebut satu gigitan. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah, saya adalah pimpinan manusia pada hari kiamat. Wa dhakara hadits syafa'atah, wa dhakara hadits syafa'ati bi tulihi, kemudian beliau menyebut hadits syafa'ah dengan sangat panjangnya. Ya, ini sudah kita jelaskan. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati yawmal qiyamati babal jannati, fastaftihu fa yaqulu al-khazinu, man anta fa aqulu Muhammadun." Saya akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta untuk dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, "Siapakah kamu?" Maka saya berkata, "Saya adalah Muhammad." Fa yaqulu, maka penjaga pintu surga berkata, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka," kepadamu lah saya diperintah, jangan sampai saya membuka untuk seorang pun sebelummu. Rawahu Muslim. Ini juga diantara perkara yang menunjukkan kekhususan Nabi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa la faqr." Saya adalah pimpinan anak Adam pada hari kiamat, dan tidak ada sombongan. "Wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabr." Saya adalah manusia yang paling pertama terbelah kuburannya. "Wa awwalu syafi'i wa awwalu musyaffa." Saya adalah awal yang memberi syafaat, dan saya adalah awal yang diberi syafaat. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Ini beberapa khasais berkaitan dengan Nabi. Dan Nabi SAW punya kekhususan-kekhususan banyak sekali, diterangkan oleh banyak para ulama. Imam Suyuti punya dua jilid tebal, judulnya Khasa'isuh Rasulullah SAW, khusus kekhususannya Nabi. Ya. kekhususannya Nabi. Dan bukan artinya di sini disebut lima kekhususan, terbatas pada lima kekhususan saja. Ada kekhususan yang lain. Yang antara kekhususan beliau, Nabi itu kalau tidur tidak boleh dibangunkan sampai beliau bangun sendiri. Iya, sampai beliau bangun sendiri. Ini kekhususan beliau. Nah, ada umat yang lain kalau tidur sudah waktu salat tidak bangun, ya disiram air. Kan beliau. Nah, tapi khusus untuk Nabi tidak boleh dibangunkan sampai beliau bangun sendiri. Nah, kemudian kata beliau setelah menjelaskan tentang kekhususan Nabi, beliau berkata, "Wana atakidu anna khaira hadhihi al-umma wa afdalaha ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibuhu al-akhaf wa akhuhu fil Islam wa rafiquhu fil hijra wal ghari Abu Bakr as-Siddiq waziruhu fi hayati wa khalifatuhu ba'da wafati Abdullah ibn Uthman ibn Atiq ibn Abi Quhafah ibn Abi Quhafah." Nah, Quhafah. Sini Quhafah ya. Salah ini harusnya Quhafah, bagaimana? Quhafah. Baik. Kata beliau, dan kami meyakini bahwa sebaik-baik umat ini dan paling afdalnya setelah Rasulullah SAW adalah sahabat khusus beliau, saudara beliau di dalam Islam, pendamping beliau dalam hijrah dan dibuah. Dia adalah Abu Bakr As-Siddiq, menterinya ketika beliau hidup, penggantinya setelah beliau wafat. Abu Bakr, nama lengkapnya Abdullah ibn Uthman ibn Atiq ibn Abi Quhafah. Nah, ini adalah manusia yang paling baik. Kata beliau, summa ba'dahu al-Faruq, kemudian setelahnya adalah Al-Faruq Abu Haq Umar bin Khattab alladhi azzallahu bihi wa abhara ad-din. Ya, kemudian setelahnya adalah Al-Faruq Abu Haq Umar bin Khattab, yang Allah memuliakan, mengagungkan agama dengannya dan menampakkan agama dengannya. Summa ba'da kudunni ghairi, kemudian setelah itu dua yang memiliki dua cahaya. Ya, yang memiliki dua cahaya maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dinikahkan dengan dua anak Rasulullah SAW. Pertama beliau nikah dengan Zainab, putri Nabi SAW. Setelah meninggal Utsman dinikahkan lagi dengan Ummu Kalsum. Jadi nikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Karena itu disebut Dun Nurain, mempunyai dua cahaya. Abu Abdullah Utsman bin Affan alladhi jama' al-Quran wa adhara al-adl wa ihsan. Beliau diantara keutamanya mengumpulkan Al-Quran. Ini satu keutamaan yang sangat besar disebut oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dan lain-lainnya. Nah, dan beliau menampakkan keadilan dan al-ihsan. Kemudian summa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatmuhu, kemudian setelah itu adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantunya. Khatmuhu itu adalah menantu artinya Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihi. Nah, fahaulai khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun, mereka ini adalah khulafa'ur rasyidun dan para imam yang mendapat petunjuk. Empat sahabat ini adalah manusia yang paling baik. Nah, adalah manusia yang paling baik. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Demikian urutannya dari sisi khilafah. Dari sisi khilafah, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali. Adapun Abu Bakar, kemudian Umar, ini disepakati oleh seluruh ahli sunnah dalam khilafah dan fadilah. Dalam khilafah dan keutamaan, mereka berdua paling utama. Siapa yang mendahulukan seorang pun di atas Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah mubtadi sesat, ahli bidah sesat dalam syariat Islam. Adapun Utsman kemudian Ali, dari sisi khilafah, nah, Utsman kemudian Ali, siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman, maka dia adalah pengikut kesesatan, ahli bidah. Kalau mendahulukan Ali di atas Utsman dari sisi khilafah, sebab Utsman dipilih sebagai khalifah menurut kesepakatan para sahabat dan Ali bin Abi Thalib hadir di situ. Kalau itu siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman dari sisi khalifah kekhalifaan, maka artinya dia telah menyelisih seluruh para sahabat. Tapi memang ada sebagian ahli sunnah yang mendahulukan Ali dari sisi keutamaan, bukan khilafahnya, keutamaannya. Ya, dan ini pendapat sebagian ahli sunnah dari kalangan ahli Kufah, dan mereka sedikit jumlahnya. Jumhur ahli sunnah mengatakan Utsman juga lebih utama dari Ali dari sisi keutamaan. Yang jelas, empat orang ini adalah manusia yang paling baik dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Abu Bakar dan Umar adalah dua manusia yang terbaik pada seluruh umat setelah Nabi dan Rasulnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannati min al-awwalin wal akhirin illa al-anbiya'i illa al-mursalin wal anbiya'. Abu Bakar dan Umar keduanya adalah pemimpin penduduk surga dari manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir, kecuali para nabi dan para rasul. Jadi mereka berdua di atas seluruh makhluk kecuali Nabi dan Rasul saja. Di atas seluruh manusia kecuali Nabi dan Rasul. Nah, menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik pada umat Islam ini, juga pada umat-umat sebelumnya. Mereka berdua masih lebih baik. Nah, selain dari Nabi dan Rasulnya, sebagaimana yang telah kita uraikan. Ya, karena itu, pengarang di sini menetapkan bahwa keyakinan ahli sunnah meyakini bahwa mereka ini adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling afdal. Nah, kemudian beliau katakan, "Tsumma sittatul baquna min al-asyara." Kemudian setelah itu, enam yang tersisa dari 10. 10 apa yang diinginkan? 10 masuk surga tanpa 10 yang mendapat jaminan surga. Ya. Jadi sudah disebut Khulafa Ar-Rasyidin. Tambah lagi Talha bin Ubaidillah. Nah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayn, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semuanya adalah 10 orang dan semuanya ridwanullahi alaihim. Fahaulai al-asyaratul kiram al-bararatu alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Mereka 10 orang ini yang sangat baik dan mulia, mereka dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Fanashhadu lahum biha. Maka kita juga mempersaksikan untuk mereka bahwa mereka masuk surga. Kama syahida lahum biha. Sebagaimana Nabi mempersaksikan untuk mereka ittiba'an liqaulihi. Dalam rangka mengikuti ucapan beliau. Wantitanan li'amrihi. Dalam rangka merealisasikan perintah beliau. Waqad syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Jadi 10 orang ini diberi kabar masuk surga. Karena itu kita juga persaksikan seperti itu. Ya, kita katakan mereka masuk surga. Nah, dan juga Nabi mempersaksikan untuk sahabat yang lain. Disebut di sini oleh pengarang beberapa nama. Waqad syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan Nabi telah mempersaksikan beberapa orang sahabat lain itu masuk surga. Di antaranya Thabit bin Qais, kepada Thabit bin Qais, wa Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, wa Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, wa jama'ati min ar-rijali wan nisa'i min ashabi. Dan demikian pula dikabarkan kepada sekelompok orang dari kalangan laki-laki dan perempuan dari sahabatnya. Nah, perempuan juga ada beberapa perempuan yang dijamin masuk surga dan disebut di sini oleh pengarang beberapa orang. Kata beliau, wa basyara Khadijah bi baitin min qasabin la fakhaba fihi wa la nasab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada Khadijah akan mendapatkan satu rumah dari qasab. Ya, akan mendapatkan satu rumah dari qasab. Ya, qasab ini emas satu perak begitu. La fakhaba fihi wa la nasab. Ya, tidak ada tanah yang tanah yang tidak lurus atau ada yang naik ada yang lurus. Wala naqab, dan tidak pula ada kesusahan dalam rumah tersebut. Disebutkan dalam sebagian riwayat rumah beliau dari emas, kemudian tanah-tanahnya dari mutiara, semisal yang itu. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah perempuan yang disebut sebagai perempuan yang terbaik. Ya, perempuan yang terbaik. Nah, radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, wa akhbara annahu ra'a ar-rumaysa bint Milhan fil jannah. Dan Nabi mengabarkan bahwa beliau melihat Rumaysa bint Milhan di surga. Rumaysa bint Milhan adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Faqulu man shahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Kata pengarang, di sini prinsip. Kata pengarang, setiap siapa saja yang dipersaksikan oleh Rasulullah dia masuk surga, syahidna lahu. Kami persaksikan juga untuknya. Wa la nashhadu li ahadin ghairihim. Dan kita tidak mempersaksikan untuk seorang pun selain dari mereka. Bal narju lil muhsin. Maka kita mengharapkan untuk orang yang berbuat baik. Ya. Siapa yang berbuat baik kita harapkan dia masuk surga. Wa nakhafu alal musi. Dan kita khawatir bagi orang yang berbuat jelek. Wa nakiru ilmal khalqi ila khaliqihim. Dan kita menyerahkan ilmu makhluk kepada yang menciptakannya. Nah. Sampai sini pernyataan dari pengarang tentang prinsip ahli sunnah. Ini disebut dalam buku akidah tentang masalah siapa yang dipersaksikan untuk Rasulullah, baik siapa yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasul dia masuk surga, maka kita juga persaksikan dia masuk surga. Ini jelas sekali. Sekarang sisa masalahnya orang yang tidak dipersaksikan dalam Al-Quran dan Hadis, apakah kita persaksikan masuk surga? Kalau menurut keterangan pengarang, tidak dipersaksikan. Orang yang berbuat baik, orang yang salih, orang yang dikenal dengan kesalihan, maka kita mengharap dia kebaikan untuk masuk surga. Orang yang berbuat jelek kita khawatir dia masuk neraka. Nah, ini kata pengarang. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dikutip oleh Syekh bin Baz, ya, mereka mengatakan boleh mempersaksikan seorang itu masuk surga atau masuk neraka apabila manusia mempersaksikannya. Nah, Khususnya bil istifadah. Banyak manusia berpendapat seperti itu. Kenapa? Mereka berdalilkan dengan hadis ketika Nabi SAW dilewati oleh jenazah, maka orang-orang memuji jenazah ini, memuji dengan kebaikan. Maka Nabi SAW berkata wajiban, ya, wajib untuk memasuk surga. Kemudian lewat jenazah lain, orang-orang mencela jenazah ini, maka Nabi berkata wajiban, wajib masuknya, wajib atas masuk neraka. Nah, dari hadis ini diambil pendalilan, ya, oleh para ulama yang mengatakan boleh menetapkan pada orang yang terpenuhi kriteria dan syarat. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama. Hadis tentang jenazah, Nabi yang mempersaksikan, bukan orang lain. Nabi yang mempersaksikan, bukan orang yang lainnya. Karena itu, keyakinan seperti yang disebut di sini oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian disebut oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah, kemudian disebut juga oleh Imam Abu Bakar Ismaili dalam Itiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, juga Ibnu Qudamah dalam Lumat Al-Itiqad, dan banyak buku yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik kita sudah sebutkan dari benar Syekhul Islam, dan beberapa ulama yang lain juga menyebutkan sama yang disebut oleh pengarang di sini. Maka kesimpulannya, siapa yang tidak ada persaksian dia masuk surga, maka kita tidak mempersaksikan. Orang yang berbuat baik kita harapkan dia masuk surga, kita sangat berharap, kita doakan. Orang yang berbuat jelek kita khawatir akan dosa-dosanya, dia disiksa oleh Allah karena hal tersebut. Kemudian setelah itu pengarang berpesan, Faizan rahimakallahu ma dzakarti laka min kitabi rabbikal aziz. Peganglah ini, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Pegang apa yang saya sebutkan kepadamu dari kitab Rabbmu yang Maha Agung. Nah, wa kalam nabiyikal karim. Dan apa yang saya sebutkan dari ucapan nabimu yang mulia. La tahid anhu. Jangan kamu haida darinya. Jangan kamu berpaling darinya. Wa la tabtagi al-huda fi ghairihi. Dan jangan kamu cari petunjuk pada selain apa yang saya sebut di sini. Nah, sebab yang beliau sebutkan di sini semuanya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan itu telah lihat sendiri, tidak ada satu masalah pun kecuali beliau sebutkan dalilnya. Kata beliau, wala tatar bi sakharikil mubtilin. Dan jangan kamu tertipu dengan hiasan-hiasan orang yang menolak agama. Wa ara al mutakallifin. Dan jangan kamu tertipu dengan pendapat-pendapat orang-orang yang terlalu berlebihan. Ainar rusyda wal huda wal fawz war ridha fi ma jaa min 'indillahi wa rasulih. Sesungguhnya petunjuk, sesungguhnya ar-rusyd, jalan yang lurus, wal huda petunjuk, wal fawz keberuntungan, war ridha dan keridhaan, itu hanyalah pada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. La fi ma ahdathahu al-muhaddithun. Nah, al-muhaddithuna, bukan pada perkara-perkara yang diadakan oleh orang-orang yang mengadakan, maksudnya dari perkara yang diadakan oleh ahli bidah. Wa tabihi al-mutanaqqi'una min ara'il mutmahillah. Ya, dan bukan pula dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang tanakku. Ya, orang tanakku itu adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Dan tanakku ini dikatakan oleh Nabi celaka mereka. Dikatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Muslim, halakal mutanaqqi'un. Binasalah orang-orang yang tanakku. Tiga kali beliau ucapkan, yaitu orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Maka janganlah kamu mengikuti apa yang dibawa oleh orang-orang tanaktu berupa pemikiran yang telah dibesar-besarkan. Wanataija uqulihim al-fasida. Ya, al-mutahillah yang dibesar-besarkan yang goncang. Ya, kayaknya mana yang seputar ini. Dan buah dari akan mereka yang rusak. Warda bi kitabillahi wa sunnati rasuli. Dan hendaknya kamu ridha terhadap kitab Allah dan sunnah rasulnya. Iwadan. Kamu ridha saja terhadap kitab Allah dan rasulnya. Ribalkan hal tersebut sebagai pengganti dari min qawli kulli qa'il wa zukhru fil wa baqil, dari ucapan setiap orang yang berucap ataupun kiasan maupun kebatilan orang-orang yang berucap. Kamu tinggalkan semua itu, ambil sebagai gantinya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamu riba akan hal tersebut. Nah, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala faslun fi fadlil ittiba', pasal tentang keutamaan ittiba. Ittiba artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pasal ini beliau akan menyebutkan keutamaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana hal tersebut merupakan sebaik-baik petunjuk dan penyelamat bagi seorang muslim dunia dan di akhirat. Dan hal tersebutlah yang yang bisa menyebabkan mereka berada di atas akidah yang benar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbati. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau mengucapkan dalam khutbahnya, nahmadullah ta'ala wa nusni alaihi bima huwa ahlu. Kami memuji Allah ta'ala dan memujinya dengan apa-apa yang ia merupakan berhak dengannya. Kemudian beliau berkata, mayyahdihillahu fala mudillalah. Siapa yang memberi petunjuk pada Allah, tidak ada yang menyesatkannya. Amin yudnillahu fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Inafadal hadithi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik, sebenar-benar pembicaraan adalah kitab Allah. Wa ahsanal hadith hadi Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru diadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Kemudian beliau berkata, "Bu'itsana wa sa'atu ka hatain." Saya diutus dan hari kebangkitan bagikan dua ini, maksudnya dua jari beliau. Beliau mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa kana idza dzakara as-sa'ah ihmarrat wajhata wa ala sawtu wa ishtadda ghadabu kana rubun dirujaysh. Dan beliau apabila disebutkan hari kebangkitan, maka merahlah kedua wajhata. Wajhata itu yang paling menonjol di pipi. Wa ala sawtu, dan suara beliau meninggi. Wa ishtadda ghadabu, dan kemarahan beliau sangat. Kana rubun dirujaysh, katakan beliau adalah orang yang atau pemberi peringatan kepada pasukan. Khabbahakum wa massakum, hati-hati kalian diserang oleh musuh di waktu pagi atau diserang di waktu petang. Kemapala, kemudian beliau berkata, man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan adaya'an ilayya wa alayya wa ana waliyul mu'minin. Kata beliau, siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau bayaran keluarga, maka kembali kepadaku dan ditanggung atasku. Dan saya adalah wali orang-orang yang beriman. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Walam yadhkur Muslimun wa kullu dhalalatin fi an-nar. Dan Muslim tidak menyebut dan setiap kesesatan di dalam neraka. Selebihnya dalam khutbah hajah ini yang diucapkan oleh Rasulullah hampir setiap Jumat, ini menunjukkan tentang harusnya seorang ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kata beliau, rawi Zaid bin Arqam qala, dan Zaid bin Arqam meriwayatkan, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fa hamida Allah wa athna alaihi wa wa'adha wa wa'adha wa dzakkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami sebagai khatib. Maka beliau memuji Allah. Nah, bertahmid kepada Allah dan memujinya. Beliau memberi nasihat dan mengingatkan. Semakala, kemudian beliau berkata, maba'at ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fa'innama ana basyarum mitlukum. Sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Yusyaku ayya'tiani Rasulullah Rabbi Azza wa Jalla fa'ujiba. Dikhawatirkan akan datang kepadaku utusan Rabbku Azza wa Jalla, maka saya juga menjawab utusannya. Wa ana tarikun fikum astaqalaini, dan saya tinggalkan kepada kalian dua yang berat. Yang disebut dua yang berat karena agungnya dua perkara ini dan besarnya. Dan kadang sebagian para ulama mengatakan juga disebut dengan dua yang berat karena beratnya untuk beramal dengannya. Awwalihima atau awwalahuma, yang pertama adalah kitab Allah fihi huda wa nur. Yang pertama adalah kitab Allah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Man istamsaka bih wa akhada bih kana ala al-huda, siapa yang berpegang dengannya? Siapa yang berpegang dengannya? Wa akhadhi dan mengambilnya. Kana 'alal huda, maka dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu, dan siapa yang meninggalkannya? Wa akhtahu dan salah, tidak berada di atasnya. Kana 'alal dhalala, maka dia berada di atas kesesatan. Perhatikan ya. Siapa yang berpegang dengan kitab Allah, maka di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan siapa yang komitmen dengannya, maka dia di atas petunjuk. Siapa yang meninggalkannya, maka dia berada di atas kesesatan. Kemudian wasiat beliau yang kedua, ya ahli baiti, udzkirukumullah fi ahli baiti tiga kali. Kemudian beliau katakan, dan keluargaku, saya mengingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Tiga kali dia ucapkan rawaku Muslim. Juga menunjukkan tentang keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawal irbab ibn Sari as-Sulami radhiyallahu anhu qala. Dan irbab ibn Sari as-Sulami radhiyallahu anhu beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami atau menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Barakat minhal uyun, berlinang air mata karenanya. Wawajilat minhal qulub, bergetarlah hati karena mendengar nasihat tersebut. Faqala qailun ya Rasulullah, berkata seorang, wahai Rasulullah, kan hadihi ma'idatu muwaddi'in, famada tahat ilayna, sakanakan ina nasihat perpisahan. Maka apa yang kamu ambil janji kepada kami? Ala, maka beliau berkata, usikum bitaqwallah wassami wa ta'ah, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in kana abadan hadasyian walakum pimpinan kalian budak hadasyi, aidakum ayya ishminkum ba'di, kemudian siapa di antara kalian yang hidup setelahku? Fasayara ikhtilafan kathira, maka ia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Abdu alaika bin nawajib, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dibaratkan digigit dengan gigi geraham, yaitu gigi geraham adalah gigi yang paling kuat yang ada pada gigi manusia. Digigit dengan sekuat mungkin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa'inna kullu muhdatsatin bid'ah, sebab setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadits sahih. Wa rawahu Ibnu Majah wa fihi, dan Ibnu Majah meriwayatkannya juga, dan di dalamnya tertera ada tambahan lafaz, وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ, sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binatang. Nah, ini peringatan pada umat tentang wajibnya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan penyelamat seorang Muslim di tengah fitnah, tatkala ia berpegang dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, Nabi mengabarkan apabila terjadi khilaf atau siapa yang hidup setelah itu, dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Maka Nabi memerintah supaya berpegang dengan sunnahnya. Karena itulah Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, para yang berpegang dengan sunnah itu bagikan orang yang naik ke atas perahu Nabi Nuh, dan diketahui bersama bagaimana perahu Nabi Nuh, siapa yang naik di atasnya dia selamat, dan siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Demikian. Dan seorang yang berpegang dengan sunnah tidak akan merugi sama sekali, senantiasa akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkannya. Karena itu pengarang, sebagaimana umumnya para a'immatul Islam, memberikan wasiat, nasihat terus menerus kepada umat supaya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Nah, tidak akan tersesat dan tidak akan merugi, tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka saya akan memberikan kepada kehidupan yang sempit, dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta, keadaan orang-orang yang menyisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yahdharil ladzina yuqalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waj'ilat dallatu was-sagharu 'ala man khalaqa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Karena itu, seorang yang berpaling dari sunnah itu artinya ia hanya mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ia hanya mencelakakan dirinya sendiri. Kewajiban kita, anjuran dalam syariah, dijamin untuk kita kebaikan di dunia dan di akhirat apabila kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Maka siapa yang berpaling darinya, itu artinya ia menghendaki kebinasaan atas dirinya sendiri. Kemudian kata pengarang, warawa Abu Darda qala, Abu Darda meriwayatkan, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu nadhkuru al-faqr wa nadhakhawwafu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan kami sedang menyebut tentang kefakiran dan kami takut ya untuk hal tersebut. Faqala al-faqru takhafun, kata Nabi, apakah kalian takut kepada kefakiran? Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la tufaddanna ad-dunya alaikum, sungguh dunia akan dituangkan atas kalian, hatta la yazihu qalbu ahadikum in azabahu illa hiya, sampai tidak ada menyimpang hati kalian apabila memang dibuat menyimpang kecuali menyimpangnya kepada dunia saja. Wailullah, kata Nabi, demi Allah, qada tarattukum alal bayda, sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih, layliha kana hariha sawa, malam dan siangnya sama. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarakana ala mithlil bayda layliha wa nahariha sawa. Ya, Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar, dia telah meninggalkan kami di atas suatu yang putih, malamnya dan siangnya sama. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam hadis ini juga anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau peringatkan bahwa al-faqr, kefakiran, bukan itu yang dikhawatirkan atas umat ini. Nah, tidak pernah dikhawatirkan umat ini menjadi fakir. Tapi yang dikhawatirkan atas mereka, mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Warawa Abu Darda radhiyallahu anhu qala. Baik, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad khalaftu fikum ma lan tadhillu ba'dakum ma akhadtum bihima aw amiltum bihima. Sungguhnya saya telah meninggalkan pada kalian apa-apa yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, sepanjang kalian berpegang mengambil keduanya atau kalian beramal dengannya. Dua perkara itu, kata Nabi, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, la yatafarraqa hatta yarida ala al-hawd, keduanya tidaklah berpisah sampai keduanya datang kepadaku di telaga. Nah, rawahu Abu al-Qasim al-Tabari al-Hafiz fi sunan, demikian diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu al-Qasim al-Tabari dalam sunan. Tentang masalah mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, wasiat Nabi, saya tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Dari hadis Abu Hurairah, bukan hanya diriwayatkan oleh At-Tabari Al-Lalakari, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Malik secara balaghan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan lain-lainnya, dan Syekh Al-Albani dalam Takhrij Al-Mishkah beliau menghasankannya. Nah, kata beliau, waqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fi khutbati, dan berkata Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, innama ana muttabi' wa lastu bimuttabi'. Kata Abu Bakr, sungguhnya saya hanyalah muttabi', orang yang mengikuti, dan bukanlah saya muttabi', orang yang membuat perkara baru. Nah, ini nampak dalam pemerintahan Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama beliau dan menjaga umat Islam ini dengan gigihnya Abu Bakar berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang sangat masyhur dalam sejarah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan kafirlah orang-orang yang kafir dari suku Arab, murtad mereka. Keadaan genting kota Madinah. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim, sebelum meninggalnya, telah mengirim Usama bin Zaid dengan memimpin sekitar 600 atau 700 pasukan untuk berperang menghadapi Rom. negeri menggempur Rum. Di tengah jalan Nabi meninggal, maka pasukan Usamah berhenti menunggu perintah dari pemimpin baru. Setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan keadaan kota Madinah sangat genting, sebagian orang menyarankan kepada Abu Bakar supaya pasukan Usamah bin Zaid ditarik kembali. Maka Abu Bakar As-Siddiq lihat kegigihan seorang berpegang dengan sunnah. Beliau berkata, demi Allah, andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Rasulullah SAW siap untuk memberikan bahaya kepada mereka, saya tidak akan menarik pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah, dan saya tidak akan menurunkan bendera yang dipasang oleh Rasulullah SAW. Artinya, karena ini yang mengutusnya Nabi, kita adalah sunnah Nabi, kita jalankan mutabi apapun yang terjadi pada kita. Itu prinsip Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Padahal kalau beliau ingin ditarik, hak beliau dari sisi syariat, sebab beliau adalah penguasa. Dan beliau pantas untuk melihat kebijaksanaan yang cocok. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala gigih berpegang dengan sunnah Nabi. Apa yang terjadi? Pasukan Usamah bin Zaid tetap melanjutkan perjalanan ke negeri Rum. Tiap kali melalui kabilah Arab yang ingin murtad, maka mereka berpikir untuk kedua kalinya. Mereka berkata, ini pasukan sedemikian besar keluar dari kota Madinah, menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang kuat. Dalam keadaan genting seperti ini masih keluar pasukan yang besar. Nah, demikian pikiran orang-orang. Akhirnya mereka berkata, kita tunggu, kita lihat sampai mereka berhadap atau menghadapi Rum. Nah, begitu berjumpa dengan Rum dan Allah Subhanahu wa taala membukakan kemenangan untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjayakan agama ini. Lihat kegigihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dan beliau berkata, tidaklah saya meninggalkan suatu pun atau tidaklah saya mengatakan suatu pun yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali saya lakukan. Saya khawatir kalau tinggalkan sesuatu dari perintah beliau, maka saya akan binasa. Ini prinsip Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang menyebabkan beliau dimuliakan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Qad qurrat lakum al-fara'id wa sunnat lakum as-sunan wa turikat wa turiktum 'ala al-wadhiha illa an tadhillu an-nas bi yaminan wa shimala." Kata Umar bin Khattab, telah diwajibkan atas kalian kewajiban-kewajiban dan disunnahkan kepada kalian semua. Kalian itu